Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bi sunnati liyaumiddin Amma ba'ang Para ikhwan akhawat rahmati Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT Kembali di sore hari ini dapat kita melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Itiqad. Itu pelajaran panduan kepada akidah yang benar yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya rahimahullah. Tak lupa pula salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi pengikut beliau yang benar-benar istiqamah di atas ajaran beliau dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Pertama, saya mohon maaf kepada ikhwan semua ya, mungkin kali ini terlambat datang ke majelis berhubung memang rute perjalanan ya, dan juga kondisi kebetulan Pak Bakhtiar ada keluarga beliau mendapat musibah, jadi sedikit agak terkendala dalam segi transportasinya. Kemudian juga berhubung sebetulnya kajian kita adalah setiap hari Minggu, coba berhubung besok pagi ana harus menghadiri acara kelulusan anak di Pondok Pesantren Al-Irsyad di Tengaran, maka kajian kita di majukan jadi sore hari Sabtu ini. Makanya karena pesawatnya nanti jam 7, sekali lagi juga mohon maaf, kajian kita mungkin sampai jam 5.15 ya, jam 5.15, takut juga nanti ketinggalan pesawat. Tapi para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, pelajaran kita sampai yaitu manhaj al-sunnah wal-jamaah fi asma'illahi wa sifatih. Benar ya? Hah? Yang punya terjemahannya mana? Kok sekarang banyak yang enggak bawa buku ini? Mana? Atau belum punya buku atau kelupaan bawa buku? Belum punya. Hah? Nanti bisa di apa? Tanya sama Bapak Ikhtiar. Ya, bagi yang belum punya, pembahasan kita itu bagaimana yaitu manhaj al-sunnah di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah kita bahas sedikit belum? Pelajaran kemarin. Ada yang hadir enggak yang kemarin? Hah? Sudah pernah ya? Sedikit kita jelaskan. Hah? Ya. Baik. Sebenarnya kita sudah menyebutkan bahwa di antara konsep atau metode al-sunnah berjamaah di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah, pertama adalah mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis sahihah. Tapi ada catatan. Apa catatannya? Dengan tidak mentakwil makna dari sifat-sifat tersebut atau makna dari nama-nama tersebut. Yang kedua, tidak menyerupakan makna nama dan sifat itu dengan sifat makhluk. Tidak menyerupakan kaifiyahnya dengan sifat makhluk. Yang ketiga, tanpa mencari-cari ataupun bertanya tentang bagaimana kaifiyah sifat Allah tersebut. Nah, ini catatannya harus kita ingat. Jadi apa tadi? Kita meyakini nama dan segala sifat-sifat Allah, ya, catat itu, yang terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menggali tahrif, tanpa merubah maknanya. Wa mangri tashbih, tanpa apa? Juga tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa mangri takyif, tanpa juga bertanya gimana ya bentuk sifat Allah itu hakikatnya. Karena kita hanya wajib mengimani makna sifat, bukan membahas ya dan mengerti tentang kaifiyah. Apa yang maksud kaifiyah? Yaitu hakikat sifat itu sendiri. Nah, ini metode apa? Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, beriman dengan segala nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian tanpa melencengkan atau merubah maknanya, tanpa mengingkari maknanya, tanpa menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk, dan juga tidak membahas atau berusaha mencari tahu tentang kaifiyah atau hakikat sifat Allah. Nah, kalau ada orang semuanya mengatakan, contoh semuanya, yadullah pokaidihim, atau bal yadahum mubsutatani, kedua tangan Allah itu terbentang, atau mendengar firman Allah SWT, ma mana akan tasjud lima khalaqtu biyadayya, kenapa engkau tidak mau ya iblis sujud kepada makhluk yang langsung aku ciptakan engkau dengan tanganku, kata Allah SWT. Lalu ada orang mengatakan tangan di sumaknanya bukan tangan tapi artinya kudrat, benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena telah merubah maknanya. Nah, kalau kenapa kamu merubah makna itu tangan menjadi kudrat? Katanya saya takut menyerupakan sifat Allah dengan sifat, itu alasannya. Lah, kan tidak mesti mengimani makna itu harus mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan kuncinya itu firman Allah SWT, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, ataupun Allah tidak mirip dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang sudah sering kita jelaskan. Yang dinafikan di sini bukan berarti Allah itu tidak punya sifat, tapi yang dinafikan apa? Yang disebut nama itu apa? Tidak punya sifat atau kemiripan? Mana yang dinafikan? Kemiripan. Yang dinafikan apa? Kemiripan. Berarti semua makna dan sifat-sifat Allah itu begitu adanya, tapi bukan berarti sifat Allah mirip dengan sifat makhluk. Meskipun nama sifat itu sama dengan nama sifat makhluk, hanya di sisi nama. Paham? Nah, di sisi namanya sama, tapi dari sisi bentuk dan hakikatnya tidak sama, karena sifat Allah lebih sempurna. Maka di akhir ayat ditetapkan sifat bagi Allah. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ketika kita meyakini Allah Maha mendengar Maha melihat, apakah kita meyakini pendengar Allah penglihat Allah seperti makhluk? Tidak. Makhluk aja penglihatan pendengarnya kalau dari ketutup ruangan enggak bisa lihat apa-apa, enggak bisa dengar apa-apa. Allah ada enggak yang menghambat pendengaran penglihatan Allah? Tidak. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pendengaran penglihatan Allah. Itu berarti enggak sama. Artinya sifat Allah jauh lebih sempurna dari sifat makhluk. Maka kalau kita sudah menetapkan sifat Allah itu lebih sempurna dari sifat makhluk, itu bukan menyerupakan namanya. Nah, dan juga kita sudah jelaskan, sama nama bukan berarti sama rupa. Begitu banyaknya nama-nama sifat makhluk yang sama nama rupanya berbeda. Contohnya apa? Kita contohkan namanya telinga. Telinga manusia, telinga kelinci, telinga kuali, ya, telinga gajah. Semuanya namanya telinga enggak? Sama bentuknya? Tidak. Sesama makhluk saja meskipun sama nama, ya, hakikatnya berbeda. Kok bisa dikatakan sifat Allah seperti sifat makhluk? Itu adalah pendapat yang sangat batil. Dah. Ini kajian kita singkat-singkat ini, padat-padat saja jelasinnya, si contohnya, ya, karena waktu kita kan singkat juga. Kemudian yang kedua, konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu sifat-sifat yang disebutkan untuk Allah, tapi di sana ada sifat yang Allah nafikan. Maksudnya nafikan apa? Yang Allah sucikan dirinya dari sifat itu. Seperti sifat apa? Ngantuk, tidak tidur, ya kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kemudian apa lagi? Rasa capek, ya. Wa ma masana min lughub, ya. Kemudian apa lagi? Lupa, ya. Dan begitu. Kemudian apa lagi? Punya anak, ya. Lam yalid wa lam yulad, wa yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini punya orang tua atau punya anak, semua dinafikan dari Allah SWT. Nah, konsep dari Ahlussunnah dalam mengimani sifat-sifat yang dinafikan itu menyatakan lawan sifat itu. Kalau Allah tadi umpamanya tidak ngantuk, tidak tidur, ya, lawannya apa? Kesempurnaan qayyumiyah Allah. Karena di awal itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sempurnanya hidup Allah. Sempurnanya qayyumiyah Allah. Jadi kalau kita hidup gimana, Pak? Butuh tidur ngantuk enggak? Kalau Allah? Enggak. Setiap makhluk hidup butuh kepada tidur. Karena istirahat, karena capek dia. Karena kekuatan kesempurnaan kayumiyahnya tidak sempurna. Allah enggak mengurus segala urusan makhluk ini. Ya, wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari itu punya urusan yang banyak Allah mengurus makhluk ini. Ya, sepulan yang mau disembuhin, sepulan yang mau dinikahin, sepulan yang mau sedang sudah tua, yang mau diubanin rambutnya ini. Allah ngatur semua ini, alam ini. Hah? Air, binatang, semua ini diatur Allah Subhanahu wa taala. Enggak satu pun itu membuat Allah menjadi letih, capek, lelah, ngantuk, enggak ada. Kita udah kan capek, jadi ngantuk. Jadi itu menunjukkan sempurnaan kudrat Allah. Nah, setiap kita mendengar nama dan sifat Allah, yang tergambar bagi kita adalah sifat Allah itu jauh lebih sempurna dari sifat makhluk. Ya? Baik. Nah, sekarang kita baca. Itu dua, ya, ringkas saja, kita memang ringkas, ya, mengimani sifat yang ditetapkan bagi Allah dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, ataupun menafikan, memahasucikan Allah dari sifat yang kurang, yang jelek, yang buruk, itu dinafikan dari Allah SWT. Tapi bersamaan itu harus ditetapkan lawan sifat itu kesempurnaan bagi Allah. Kenapa harus ditetapkan lawan itu, Ustaz? Karena kalau nafi saja tidak menjadikan pujian kepada Allah. Dan Allah menafikan itu menunjukkan kesempurnaan zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan begitulah dalil-dalil di Al-Qur'an dan nas, kalau kita lihat pasti ada sifatnya, isbatnya setelah nafi itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dia diberanak dan juga tidak dianakkan. Lalu setelah itu apa bunyinya? Walam yakul lahu. Nah, tidak ada sesuatu pun apa yang setara, ya, yang serupa dengan Allah. Nah. Baik. Di sini dijelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang afirqa najiyah. Dalam nama dan sifat-sifat Allah, isbatuha, mengimaninya, meyakininya. Sebenarnya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu meyakini juga apa yang ditunjukkan oleh nama itu. Karena nama itu menunjukkan sifat. Seperti nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, menunjukkan sifat tentang sifatul rahmah. Al-Ghafur, menunjukkan sifat maghfirah. At-Tawwab, menunjukkan Allah itu maha sifat penerima taubat. Al-Karim, Allah pemberi. Al-Jawad, itu nama-nama itu menunjukkan sifat. Nah, itu yang dimaksud sini. Karena di sana ada kelompok yang tidak percaya dengan nama, tapi tidak percaya dengan makna, tapi menetapkan nama bagi Allah, seperti Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah namanya Rahim, namanya Karim, tapi tidak mengimani makna dari nama tersebut. Jadi seakan-akan nama itu hanya nama, yaitu tidak menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha ala zahira, ini yang kita katakan tadi, bahwa makna dari sifat itu dan nama itu adalah secara zahir. Jangan ditakwil tadi yang kita katakan. Dipindahkan maknanya sepenuhnya istawa, istaula. Nah, ini enggak benar. Karena telah memindahkan maknanya kepada istaula. Memindahkan makna kepada istaula melazimkan nanti banyak hal yang batil. Seakan-akan ya aras sebelumnya bukan milik Allah, lalu setelah itu milik Allah nantinya. Di situ kata-kata summa, kemudian. Nah, istaula itu artinya berkuasa. Beda yang arti istawa. Ya. Kalau istawa artinya ala wastaqarrah. Maha tinggi dan menetap di hak ketinggiannya. Nah. Baik. Maka tidak boleh ditakwil sebenarnya kerjanya orang-orang ahlul kalam. Nah, itu ala zahiriha. Tapi zahirihanya gimana? Seperti yang ada pada makhluk? Hah? Seperti yang ada pada makhluk? Tidak. Zahirnya sesuai dengan kebesaran Allah. Maka maknanya ma'ala ma'iliku bijalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Maknanya bukan apa yang ada makhluk. Ketika nama sifat tangan bagi Allah, kasih sayang ada nama sifat Allah, itu bukan seperti yang ada pada makhluk. Jadi zahirnya itu yang sesuai dengan kebesaran Allah, bukan zahir yang terdapat pada makhluk. Kenapa? Karena sifat itu kepada Allah disandarkan, bukan kepada makhluk. Sebenarnya di antara makhluk saja kalau dikatakan telinga gajah, enggak pernah orang memahami telinga gajah seperti telinga kelinci. Karena disandarkan sifat itu kepada kepada nama makhluk tertentu. Demikian pula tadi sifat itu kalau sudah disandarkan kepada Allah, itu tidak mungkin diberikan menyerupakan maknanya seperti ada pada makhluk. Karena itu sifat Allah bukan sifat makhluk. Baik. Wala yalzam isbatiha tashbihullah bi khalqi. Nah, ini kita katakan tidak juga apabila kita menetapkan sifat itu berkonsekuensi atau melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Tadi kita katakan hanya sama nama, iya. Tapi bukan sama hakikatnya, bentuknya, rupanya. Kalau ada orang bertanya, lalu memang kalau tidak sama hakikat bentuknya, kenapa Allah beri nama sifatnya sesuai dengan nama dengan nama-nama yang ada pada makhluk? Loh, kalau dinamakan nama yang lain, kan enggak bisa paham dong. Sekarang segala kenikmatan yang ada di surga itu kan enggak sama dengan yang ada yang di dunia. Tapi dinamakan dengan nama-nama makanan yang ada di dunia. Lalu kalau dinamakan dengan nama yang berbeda, lalu tidak kita kan paham apa maksudnya, karena enggak pernah lihat, enggak pernah coba, enggak ada hal yang mendekatkan untuk memahami maknanya. Maka di umpamanya surga ya, ada hurin, bidadari, wanita yang cantik. Kemudian di surga ada kasur yang empuk, ya, mutiara, ya, emas, perak, minum khamarnya, minum madunya, ada susunya. Itu nama-nama memang ada di dunia. Tapi bukan berarti susu surga seperti susu yang ada di dunia ini. Ya, 3 jam udah basi. Bukan, ya. Bukan pula khamar yang ada di surga seperti khamar yang ada di dunia. Minum saja setetes menjadi mabok. Enggak. Ya. Salah alamat nih. Bismillah. Mabok kayaknya. Baik. Ta'alallahu an dzalik. Ya, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Ya, ana sifatul khaliq takhussu wa taliqu bi, karena sifat-sifat makhluk ya khusus sesuai dengan kelemahan kekurangan makhluk itu sendiri. Wa sifatul makhluqin taliqu bihim wa takhussu bihim. Ya, afwan. Ya, ana sifatul khaliq takhussu wa taliqu bi, karena sifat Allah itu khusus bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah. Adapun sifat makhluk ya khusus bagi makhluk sesuai dengan kelemahan kekurangan makhluk. Taib. Wala tushabihu baina sifatain. Ya, wala tashabaha baina sifatain. Tidak ada kesamaan antara dua sifat itu. Antara sifat Allah dengan sifat makhluk, enggak ada kesamaan. Jangankan antara sifat Allah dan sifat makhluk, sifat sama makhluk aja beda. Ya, mata si Z umpamanya dengan mata si Fulan enggak akan sama. Mata si Fulan ya dengan jarak 4 meter itu masih terang bagi dia. Ada yang matanya si Z umpamanya 1 meter aja udah harus pakai kacamata dia. Namanya tetap mata, kualitasnya berbeda. Dan seterusnya, apalagi bentuknya, ini matanya kebiru-biruan, ini matanya kecoklat-coklatan, ya kan? Enggak sama. Sesama makhluk aja. Jangan kesama makhluk kita katakan. Makhluk itu sendiri aja berbeda. Matanya ketika berumur 5 bulan enggak sama dengan matanya ketika berumur 50 tahun. Itu makhluk aja itu. Mana bisa mungkin disamakan antara sifat Allah dengan sifat sifat sesama makhluk aja walaupun sama nama, tidak sama apa? Kefia dan kualitasnya, enggak sama. Ada matanya yang sipit, ada matanya yang gede, ya. Semua namanya mata, beda-beda. Nah, jadi sesama makhluk aja meskipun sama nama, enggak sama rupa, apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk akan sangat jauh berbeda. Perbedaannya gimana? Perbedaan antara khalq dan makhluk. Itu perbedaan antara sifat Allah dan makhluk. Antara bedanya bagaimana? Sifat Allah bedanya sifat Allah, sifat zat Allah dengan zat makhluk. Bagaimana bedanya? Besar sekali, jauh sekali bedanya. Demikian pula sifat Allah. Nah. Taib. Kemudian, kama anu la tashabaha baina zatil khaliq. Ah, jadi di sini sebenarnya tidak serupanya antara zat Allah dengan zat makhluk. Namanya sama enggak? Sama. Di sini ada kaidah yang dikatakan al-qaulu fi sifat kal-qaulu fi zat. Apa maksudnya itu? Yaitu pandangan kita dalam mengimani sifat Allah sama seperti mengimani Allah itu punya zat. Nah, di dalam kita mengimani zat Allah, apakah kita mengatakan zat Allah seperti zat makhluk? Demikian? Tidak. Allah punya zat, makhluk punya zat. Walaupun sama nama, tapi bukan sama. Demikian pula sifat Allah. Kalau kita yakin Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula kita yakini nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, tidak seperti sifat makhluk, meskipun sama nama. Maka dalam mengimani sifat-sifat Allah sama ketika mengimani tentang zat Allah. Itu kaidah. Ya. Kalau ada orang mengatakan kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, dari mana? Itu kamu mengatakan Allah itu istiwa. Loh, kamu juga menyerupakan Allah. Oh, kamu yakin Allah punya zat? Iya, terus berarti kamu menyerupakan Allah, makhluk juga punya zat. Oh, enggak, beda antara zat Allah. Nah, demikian pula kamu yakini ketika mengimani sifat Allah. Kalau zat Allah beda dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah beda dengan sifat makhluk, meskipun sama. Sama apa? Namanya. Nah. Itu bagi orang yang memang mengingkari sifat secara total atau keseluruhan. Kaidah kedua, aqaulu fi ba'di sifat ka qaulu fi ba'dil akhar. Mengimani sebagian sifat Allah seperti mengimani yang lainnya. Apa maksudnya itu? Ini bantahan bagi orang-orang Asy'ariyah, orang yang bermadzhab Asy'ari. Mereka itu kan beriman sebagian sifat Allah, tapi mengingkari sebagian yang lah. Maka oleh sebab itu dikemukakan mengimani sebagian sifat sama mengimani bagian yang lah. Seperti orang Asy'ariyah mengimani sifat apa? Mengimani apa? 7 sifat yang diimani oleh mereka. Al-haya, kemudian as-sam'u wal-basar wal-qudrat wa-iradat, kemudian apa? Al-kalam wal-ilm. 7 sifat ini iman yang mereka. Nah, menurut mereka dalam sifat ini Allah tidak disupai oleh makhluknya, atau Allah tidak menyupai makhluk sifat ini. Lalu mereka mentakwil sifat istawa, sifat ulu, ya, sifat-sifat yang lainnya, wajah, sifat-sifat juga apa namanya, sifat-sifat yang lain, nuzul, itu ditakwil oleh mereka. Nah, kita tanya, kenapa kamu takwil di sini? Oh, di sini terjadi penyerupaan bagi Allah. Lo dalam sifat yang kamu katakan Allah mendengar, Allah melihat, makhluk juga mendengar, Allah melihat. Oh, enggak beda. Nah, begitu pula kamu di sini harusnya kamu katakan. Nah, dalam sifat yang kali ingkari itu mestinya harus dikatakan juga beda. Enggak perlu dirombak-rombak, enggak perlu ditakwil. Ngerti? Hah? Diulangi. Nah, ini kayaknya serius, jangan-jangan bengong aja seriusnya ini. Ya kan? Jadi yang pertama kaidahnya apa tadi? Mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani tentang zat Allah. Nah, bagaimana kita mengimani zat Allah? Allah punya zat? Ya, tapi zat Allah tidak seperti zat makhluk. Demikian pula kita mengimani sifat-sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Nah, ini bantahan bagi orang dua kelompok ini. Baik orang yang mentakwil, merubah-rubah makna sifat, atau orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Nah, kalau dikatakan kamu yakin, kalau orang menyerupakan Allah dan makhluk, kita katakan ya Allah punya zat, apakah kamu katakan zat Allah seperti zat makhluk? Karena kata dia kan mamanya, oh, tangan Allah seperti tangan makhluk mamanya. Loh, ini berarti kamu mengatakan zat Allah seperti zat makhluk. Nah, ini bantah untuk kedua kelompok itu. Kalau kamu mengimani zat Allah itu ada tidak seperti zat makhluk, demikian pula kamu mengimani sifat Allah itu ada tidak seperti sifat makhluk. Oke? Baik, yang kedua, mengimani sebagian sifat, nah, sama dalam mengimani bagian yang lain. Nah, kenapa? Karena bab sifat itu wahidah. Karena bab sifat itu datang semua dari Allah. Yang memberitahu Allah itu mendengar, yang memberitahu Allah itu bermaha tinggi, beristiwa juga Allah. Maka kalau sifat yang lain tidak ditakwil, maka tidak boleh ditakwil sifat yang lainnya. Nah, ini bantahan bagi orang yang tadi yang mempercayai sebagian sifat dan mentakwil atau mengingkari sifat yang lain. Contohnya apa tadi? Orang Asy'ariyah, mereka beriman dengan sifat apa? Mendengar, melihat, kudrat dan iradat. ya kan? Ilmu umpamanya. Nah, percaya mereka ada. Nah. Lalu mereka mentakwil sifat yang lain, seperti sifat ulu, ya, sifat nuzul, sifat istiwa, ya, kemudian sifat-sifat yang lainnya, ya rahmah, al-ghadab, ya, ditakwil oleh mereka. Kita tanya, kenapa kamu takwil? Kenapa di sini kamu tidak takwil, di sini kamu takwil? Oh, di sini apa katanya? Ini lazimnya tasbih. Ini menyerupakan Allah di sini dalam makhluk. Loh, berarti Allah dalam sifat yang kamu iman tadi, Allah mendengar, Allah melihat, Allah hidup, punya kuasa iradat, berarti juga sifat Allah di situ seperti makhluk dong. Enggak, di sini enggak seperti itu. Di sini Allah tidak disifat oleh makhluk, Allah tidak sifat makhluk di sini. Lah, begini pun juga di sini harusnya kamu iman, imani. Sebenarnya kamu tidak boleh mentakwil, mesti ini juga tidak ditakwil. Kalau kamu takwil di sini kamu takwil, karena sama dong. Apa yang buat di sini boleh ditakwil, di sini tidak? Paham? Betul nih, paham? Nanti ada UAS-nya, ujian akhir semesternya nanti. Nah, jadi itu bantahan bagi orang yang percaya terhadap sebagian sifat dan tidak beriman kepada sebagian yang lain. Kita katakan sama sifat Allah itu. Kenapa harus takwil sebagian, sebagian enggak? Nah, kalau dia katakan dalam sifat Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah punya kudrat dan iradat. Nah, makhluk juga punya kudrat dan iradat enggak? Punya. Nah, berarti kalian juga harusnya di sini kalian takwil karena makhluk juga punya kudrat. Nah, dia bantah namanya. Enggak, di sini enggak seperti itu. Karena kudrat Allah Maha besar, iradat Allah Maha sempurna penuh hikmah, beda dengan makhluk. Nah, demikian pula sifat nuzul Allah, istiwa Allah, ulu Allah tidak seperti sifat makhluk. Nah, itu harus kamu gunakan kedua sisi gitu. Tidak kamu pilih-pilih. Di sini ditakwil, di sana tidak ditakwil. Kalau mau takwil, takwil aja sekalian semua. Kalau tidak, jangan semua. Baik. Kemudian, ya. Dan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam hal ini, ya, terbangun di atas fondasi-fondasi yang benar. Kawaid yang mustaqim, fondasi yang benar, yang kokoh, tidak pelan-pelin-pelan. Ya. Kan tadi mazhabnya Asy'ariyah itu pelin-pelan, di sini tidak menyerupai makhluk katanya. Tapi di sana kan pelin-pelan, bingung juga. Ya. Ahlussunnah enggak? Ya. Maka manhaj Ahlussunnah ini, ya, yang bani ala asasin salimah, di atas dasar-dasar atau fondasi yang sangat apa namanya? Jelas. Ya. Wa qawaid mustaqimah, yaitu kaidah-kaidah yang mustaqim, yang jelas. Ya. Wa hadhihi al-usul hiya. Nah, ini yang dibahas oleh beliau satu persatu di sini. Pertama, bicara tentang nama sifat-sifat Allah itu lagi. Ada pertanyaan, boleh enggak kita ngasih nama dan sifat Allah dari saku kita sendiri? Yang tidak ada dalilnya. Dalil Al-Qur'an Sunnah. Boleh enggak? Nah, ini yang disebut bahwa Allah punya sifat ini mesti ada wahyu, ima Al-Qur'an atau hadis yang sah. Jadi untuk menetapkan sebuah sifat ataupun menafikan sebuah sifat itu harus ada dalilnya. Pamannya ada orang mengatakan Allah Maha mendengar, iya, ada dalilnya, ada banyak sekali, innallaha sami'un basir, kan ada. Kalau ada orang berkata Allah punya telinga apa enggak, Allah punya telinga apa enggak? Ah, enggak ada. Ya. Di sini kita tidak boleh mengatakan Allah punya telinga, juga tidak boleh kita katakan Allah tidak punya telinga. Apa jawaban kita? Itu tidak dinafikan, juga tidak diisbatkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menafikan, juga tidak ada dalil yang menetapkan. Nah, itu contoh. Kita tidak biasa berbicara tentang hal yang gaib, kecuali ada dalil. Nah, kalau dalilnya enggak ada, enggak boleh juga kita. Allah enggak punya telinga. Keliru kita. Mana dalilnya? Allah punya telinga, juga salah kita. Mana dalilnya? Nah, ini yang disebut tauqifiyah, bahwa menamakan memberi sifat Allah atau nama Allah itu bergantung ada dalil. Kalau orang ngatakan, "Apakah Allah ngantuk?" Enggak. Ada dalilnya enggak? Ada. Maka berani kita. Allah tidur enggak? Enggak. Ada dalilnya? Ada. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah punya anak enggak? Enggak. Allah punya istri enggak? Ada dalilnya. Tapi ketika ditanya, Allah punya telinga enggak? Ha. Ini kita tidak bisa mengatakan tidak atau iya. Karena tidak ada dalil yang menafikan, juga tidak ada dalil yang menetapkan. Nah, itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah kalau tidak punya ilmu, dia gak bicara. Udah. Karena kalau dinafikan, mana tahu punya. Kalau dicatakan, gak punya. Kita gak tahu tuh. Di mana kita tahunya Allah punya telinga tengah-tengahnya. Kita gak tahu kita. Kecuali kalau ada pemberitahuan dari Allah sendiri. Allah yang bicara tentang dirinya. Kita kan gak tahu yang gaib. Allah itu gaib. Maka semua yang diberitahu oleh Allah dalam kitabnya atau Rasulullah dalam sunnahnya, itu kita percayai. Baik yang ditetapkan untuk Allah ataupun yang dinafikan. Nah, ini kaidah yang pertama. Bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Maksud tauqifiyah apa? Harus berdasarkan dalil. Bahwa orang al-sunnah tidaklah menetapkan bagi Allah kecuali apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dari nama dan sifat-sifat itu. Ya, dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih. Nah, baru kita percaya, baru kita akui. Kita tidak menetapkan sesuatu, yang orang al-sunnah tidak menetapkan sesuatu hanya karena berdasarkan logika semata, enggak, atau perasaan, enggak. Nah, di logika, kalau Allah itu mendengar berarti punya telinga dong. Nah, enggak bisa di logika kan begitu. Ya, gak bisa di logika-logika begitu. Nah, baik. Bahwa mereka tidak menetapkan sesuatu, ya, sesuai hanya ukuran hasil pikiran dan otak mereka sendiri. Nah. Dan mereka juga tidak menafikan. Nah, menafikan juga tadi. Tidak juga boleh kita nafikan dari Allah sesuatu yang tidak ada dalil yang menafikan. Ya. Kecuali ada dalil menafikan dalam Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah yang sahih. Nah, maka mereka tidak menafikan sesuatu yang menurut akal mereka, pikiran mereka sendiri. Enggak juga. Harus berdasarkan wahyu. Maka oleh sebab itu, kaidah di sini apa? Bahwa dasar untuk menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu hanyalah apa? Al-Quran dan sunnah yang sahih. Enggak bisa kias. Kalau dalil berbicara begini, iya. Kalau enggak ada penjelasannya, ya, tidak atau iyanya, kita enggak bisa memastikan. Maka kita katakan, tidak menafikan juga tidak mengiyakannya. Baik. Selama Al-Quran dan Sunnah tidak menafikan secara atau menetapkan sesuatu dengan jelas. Seperti arad wal jism. Nah, istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang ahlul kalam itu seperti arad. Arad itu maksudnya apa? Sifat yang tidak berdiri dengan sendiri. Jisim itu adalah tubuh. Apa istilahnya? Tubuh lagi, jasad. Ya. Arad itu adalah seperti warna kuning ini. Warna kuning ini gak akan ada kecuali ada zat yang dia tempati. Betul gak? Itu arad namanya. Nah, orang-orang ahlul kalam itu mengistilahkan nama sifat itu dengan arad. Kalau Allah itu turun, mereka sifat itu sifat itu jisim katanya. Karena yang bergerak itu harus jasad. Tubuh kasar katanya. Lalu mereka menggunakan istilah ini, Allah itu laisa bil jism, Allah laisa lahu a'rad. Nah, dirubah istilahnya oleh dia. Sehingga kenapa dia rubah istilah itu? Supaya orang yang mendengar itu mau menerima pendapatnya. Dirubah istilah yang ada dalam Al-Quran itu oleh dia. Jadi sifat diistilahkan dengan a'rad, ya, sifat-sifat zatiyah. Kalau sifat-sifat fi'liyah diistilahkan dengan jism oleh mereka. Karena yang berpindah-pindah, bergerak itu menurut mereka harus punya jasad, itu kata mereka. Maka mereka mengatakan Allah tidak punya jasad. Ada enggak ayat menafikan jasad dari Allah? Tidak ada. Yang menetapkan juga tidak ada. Nah, jadi teori semua orang-orang ahlus sesat itu merubah istilah-istilah Al-Quran itu agar nanti supaya punya multi tafsir. Nah, itu tujuannya. Supaya punya multi tafsir. Nah, ketika mereka berbantah-bantah, mereka permainkan itu pengertian-pengertian itu sesuai kemauan mereka. Itu semua metode ahlus sesat di situ. Yaitu merubah istilah itu dari maknanya yang benar. Ya, seperti istilah tahlilan dan salawatan pemanya. Kalau antum melarang orang, kamu melarang orang tahlilan, salah enggak? Salah enggak larang orang tahlilan? Salah, tahlilan itu apa? Masa orang-orang mengucapkan la ilaha illallah? Tapi tahlil menurut dia? Beda dong dengan tahlil dan pengertian dalam agama. Karena pengertian tahlil dalam agama itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau antum melarang, seakan-akan antum telah melarang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal maksud mereka tahlilan beda pengertiannya. Paham? Itu dirombak. Diberi nama-nama syar'i atau nama-nama, tapi pengertiannya udah dilencengin. Lalu, salawat itu bid'ah. Antum kata salawat bid'ah? Salah antum. Bersalawat kepada Nabi disuruh oleh Rasulullah SAW. Hah? Nah, itulah metode semua orang-orang ingin menjual dagangan-dagangan yang gak benar, diberi nama-nama yang abu-abu itu. Atau dipinjam istilah-istilah syar'i untuk nama itu. Ya. Contoh teroris yang meledakkan di sana sini. Dinamakan apa lagi ya? Jihad, nama yang besar, azim sekali itu. Tapi benarkah demikian pengertian jihad? Nah, pokoknya biasanya metode orang-orang itu, ya, apapun ya yang menyimpang dari al-sunnah itu mesti begitu dia. Memanfaatkan istilah-istilah itu. Jadi merombak pengertiannya. Kalau makanya ibaratnya saya contohkan itu ibarat ular berkepala belut. Mau dibuang kasihan, ada belutnya di situ. Mau dimakan takut, ini haram, ada jenis ularnya. Itulah yang beda, itu yang disebut syubhat itu. Itu yang disebut syubhat karena menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam memutuskan masalah. Kan antum salah jadinya. Mau dilarang tahlilan, masa tahlilan dilarang? Tapi kalau enggak dilarang, tapi dia beda dengan tahlil yang ada pada Rasulullah SAW. Paham kira-kira kan? Nah itu metode dari dulu. Ini salah satu konsep untuk mengkaji. Makanya sebelum antum berdiskusi dengan orang-orang itu, apa pengertian ini menurut kamu? Nah itu dulu. Hakikat yang mau dibicarakan itu harus. Kalau tidak antum debat kusir jelasnya. Ya. Ya kan? Kena antum melarang nih. Hei, jangan mau tahlilan. Dia akan berhujah dengan hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Gimana antum? Padahal antum enggak maksud melarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini semua metode. Ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang dari sunnah selalu begitu. Membungkus dengan istilah-istilah syar'i atau merombak istilah-istilah syar'i itu. Maka ketika orang-orang ahlul kalam itu ingin memasukkan pemikirannya kepada orang-orang yang beriman dengan sifat Allah, dia tuduh apa? Kamu ini mengatakan Allah punya jasad ini. Padahal kita tidak mengatakan Allah punya jasad, Allah punya sifat. Tapi digunakan kata-kata yang membuat orang alergi dan ngeri mendengarnya. Sengaja mereka gunakan itu. Ya. Sebagaimana mereka cari nama Wahabi untuk orang yang jambak jalan cingkrangan. Sengaja mereka pakai itu. Ya kan? Kan masyarakat juga bingung. Ini katanya bukan al-sunnah, tapi orangnya rajin menjalankan sunnah. Jenggot sunnah Nabi. Ya kan cingkrang sunnah Nabi. Tapi kok dituduh Wahabi? Kan bingung juga orang jadinya. Ya kan? Di sana seberang ngaku al-sunnah 100%. Tapi jenggot dicukur. Selana selalu nyoran. Gimana? Nah. Ya kan? Kan bingung masyarakat jadinya. Nah, itulah model-model ahlul batil di dalam apa? Menjual dagangan mereka. Orang yang berjalan terus benar diberi gelar-gelar sifat-sifat yang jelek-jelek. Sebenarnya Rasulullah SAW dibilang tukang sihir lah, dibilang orang gila lah Rasulullah SAW, dibilang penyair lah. Ya kan? Rasulullah SAW bilang begitu. Nah, itu metode-metode. Yaitu memberi justifikasi terhadap orang-orang bersuara menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan begitu manhaj dari dulu digunakan oleh mereka. Nah, seperti kalimat jauhar. Ini antum enggak ngerti itu jauhar itu. Jauhar itu adalah unsur yang terkecil. Dalam ilmu fisika itu, apa unsur terkecil? Atom. Atom terdiri dari 3 unsur. Apa unsurnya? Neutron, neuton, proton. Ya, saya dulu pernah juga belajar kimia itu. Cuma sekarang udah agak lupa banyak, bukan sedikit. Jadi menurut mereka, itu mereka kaji semua. Lalu mereka gunakan istilah-istilah itu untuk menjadi argumentasi dalam mengingkari sifat-sifat Allah. Jauharlah, aradlah, jisim. Nah, fahum yatawakafuna fihi. Ya, al-sunnah di situ tawakuf. Tawakuf itu maksudnya tidak memberi jawaban dengan iya atau tidak. Mereka enggak mau mengatakan Allah punya. Makanya tadi telinga kita katakan. Mereka tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan Allah punya telinga, juga tidak mengatakan Allah tidak punya teli, karena tidak ada dalil yang menafikan, juga tidak ada dalil yang mengisbatkan. Nah, begitu. Baik. Kemudian binaan ala hadzal asl azim. Nah, itu berpegang dengan dasar tadi. Apa dasarnya? Kita kalau bicara tentang sifat-sifat Allah harus ada dalilnya. Baik, yang kedua, bahwa apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat ya yang terdapat dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasulullah dalam sunnahnya, itu adalah benar ala zahirihi, yaitu benar dan secara zahir. Laisa fi uhaja wala alghaz, ahajun wala alghazun. Itu bukan kias-kiasan, bukan juga teka-teki. Kalau orang Ahlul Kalam itu mereka jadikan ayat-ayat asma sifat itu ayat, mereka sebut ayat mutasyabihat. Lalu itu adalah teka-teki Allah, siapa yang benar nebak, dia tinggi imannya katanya. Yang benar nebak takwilnya menurut mereka itu adalah tinggi imannya. Enggak. Al-Qur'an itu bukan ayat teka-teki. Ya, bukan juga ayat apa? Kan ada sekarang teka-teki ya. Ya, ditunjukkan oleh dia umpamanya dibuat gambar yang mirip. Cari 5 perbedaan dari gambar yang sama ini, gitu kan? Serupa tapi tak sama. Ada pula angka yang digabung-gabung 7, 6, 9, 4 gitu ya. Nah, di dari sini berapa angka yang kalian lihat? Gitu. Itu namanya apa? Al-ghaz, permainan-permainan sulap. Al-Qur'an bukan itu. Nah, karena Allah tidak bermain-main dalam menyampaikan kebenaran kepada makhluknya. Al-Qur'an adalah kitab yang jelas. Ini bukan omongan lucu-lucu-lucu-lucu-lucu, sehingga ada kelucuan yang perlu dicari, takwil-takwil, enggak. Nah, bal maknahu yu'rafu min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalami. Tapi maknanya diketahui, ya, dari sisi diketahui maksud orang berbicara dengan ungkapannya itu. Dari siyagul kalam, ya, dari susunan tarkib, susunan kata-kata itu diketahui. Apakah di sini maksudnya makna yang begini? Karena sebuah kalimat itu kadang maknanya kan berbilang juga, ya macam-macam. Memang tangan itu kadang-kadang bisa berarti nikmat, bisa juga berarti kuter. Tapi bukan setiap ada kalimat tangan lalu tafsir dengan begitu, salah, ya. Nah, jadi untuk memastikan maknanya itu dengan melihat gramernya, tata bahasanya itu, penggunaan kalimat-kalimat itu dengan susunan kalimat dalam bahasa Arab itu. Baik. Kemudian, fa ahlus sunnah yusbituna alfaz sifat wa ma'aniha. Orang ahlus sunnah itu mengimani lafaz-lafaz dan sifat dan makna-makna sifat itu sendiri. Contoh umpamanya orang-orang apa namanya? Orang ahlul kalam itu untuk mengingkari sifat ulu, mereka mengatakan Allah laisa fil makan. Allah itu bukan berada di tempat tertentu. Sedangkan Allah mengatakan dia bersifat mahatin, berarti Allah laisa fi jiha. Padahal enggak ada ayat dan hadis menafikan jiha, menafikan makan. Tapi yang ada adalah ayat menetapkan sifat ulu mahatinggi bagi Allah. Nah, tujuannya mereka gitu tuh. Jadi kalau makan mereka menafikan sifat istiwa umpamanya. Kalau ulu mereka katakan Allah laisa fi jiha. Allah tidak berada di posisi tertentu kata mereka, di arah tertentu. Padahal Allah berada di arah yang paling mahatinggi. Yang anehnya mereka itu menafikan Allah tidak ada di arah tertentu, akhirnya mereka mengatakan Allah di semua arah, di semua tempat. Ini anehnya lagi. Jadi perkataan mereka saling berbenturan, karena memang tidak berdasarkan pada apa data yang akurat, pemikiran yang benar, dasar pemikiran yang benar itu Al-Quran Sunnah. Maka akhirnya menimbulkan kontradiksi-kontradiksi dalam ungkapan-ungkapan mereka, pendapat-pendapat mereka. Baik. Kemudian tidaklah apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang terdapat dalam Quran ataupun yang disebutkan Rasulullah dalam sunnahnya ada keserupaan antara sifat itu dengan sifat makhluk. Dan juga tidak ditafwid maknanya. Tafwid maknanya maksudnya apa? Jadi dalam mazhab Ahlul Kalam asma sifat itu sebelumnya sudah kita sebutkan. Ada ahlu ta'wil, ada ahlu tashbih, ada ahlu tafwid. Tafwid itu maksudnya apa? Tafwid itu dia berdapat begini. Ar-Rahman wa-Sistawa. Mereka mengatakan, makna ayat itu bukanlah menentangkan istiwa bagi Allah. Tapi apa maknanya? Wallahu a'lam. Itu tafwid namanya. Wallahu a'lam. Jadi dia tidak mengimani zahir, tapi tidak menentukan makna yang dimaksud oleh nas itu sendiri. Maka orang ini, menurut para ulama, jauh lebih buruk mazhabnya daripada orang al-tashbih dan al-ta'wil tadi. Kenapa? Seakan-akan Al-Quran itu tidak diketahui makna dan maksud. Jadi lapat-lapat rumus-rumus aja berarti. Jadi bukan Al-Quran itu bukan kitab petunjuk untuk mengenal Allah menurut mereka. Kalau orang ahlu ta'wil mengatakan, berarti Allah itu bermain-main dengan makhluk ini. Dibuat semacam perkataan-perkataan yang orang membingungkan untuk ta'wil. Enggak. Kalau Allah tashbih mengatakan, Allah seperti makhluk. Berarti Allah menyerupakan diri dengan makhluk. Padahal dia sendiri yang menafikan. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan fala tadribu lillahil amsal. Semua ayat menafikan. Mungkinkah Allah menurunkan ayat yang dia mengatakan, aku tidak mirip dengan makhluk sama sedikit pun. Lalu turun ayat yang akan menyerupakan diri dengan makhluk. Itu berarti Al-Quran itu ada kontradik. Maka oleh sebab itu, ini kesesatan di kelompok-kelompok tersebut. Ya, kalau orang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah Allah sendiri berarti menyerupakan diri makhluk. Padahal Allah sendiri yang menafikan keserupaan dengan makhluk. Nah, itu kelaziman dari pendapat-pendapat mereka yang menyimpang tersebut. Karena tibarnya nusus sifat itu, ya, yang tidak paham maknanya menjadikan dia dari kalam ajami la yufham. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa makna-makna nusus sifat itu tidak diketahui maknanya, berarti bagikan dia itu sebagai seperti apa huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal seperti alif lam mim, tahu enggak maknanya? Padahal itu ayat-ayat asma sifat Allah mengenarkan dirinya kepada makhluknya. Maka dia menganggap seakan-akan orang-orang ahli tafwid itu mengatakan ayat-ayat asma sifat itu yaitu adalah ayat-ayat yang tidak ada maknanya dapat diketahui. Lalu kenapa Allah turun kalau bukan untuk dipahami? Nah. Kemudian sedangkan Allah menyuruh kita untuk mendabari Al-Qur'an. Menyuruh kita untuk mendabari Al-Qur'an, tidak ada yang dikecualikan. Wa hadana ala ta'aquli wa tafahumi, Allah telah menolong kita untuk memikirkan dan merenungkan memahami Al-Qur'an itu. Apabila nusus-nusus sifat itu tidak dipahami maknanya, berarti Allah telah menyuruh kita mentadaburi memahami sesuatu yang tidak mungkin untuk dipahami atau ditadaburi. Berarti Allah telah menyuruh kita, ya, meyakini, ya, sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu adalah maknanya tafwid. Maksudnya tafwid itu apa? Tidak diketahui. Mereka katakan Allah yang tahu maksudnya. Itu kata mereka. Ar-Rahman as-Istawa, mereka katakan Allah yang tahu maksudnya. Kalau kita Ahlussunnah enggak? Ahlussunnah meyakini makna dari sifat dan nama itu, tetapi yang di Allah yang tahu maksudnya bukan maknanya. Allah yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Allah yang Maha tahu tentang bagaimana bentuk hakikat sifat Allah itu Allah yang tahu. Tapi maknanya bukan kita tafwid. Yang ditafwid apa? Kaifiyah, bukan makna. Paham? Adapun makna Allah jelaskan dan Allah berkata untuk dipahami maknanya. Tapi kita tidak dibebani untuk mencari kaifiyah, untuk mengerti bentuk hakikat sifat Allah, enggak. Karena itu harus lewat wahyu dan Allah tidak pernah menceritakan memberitahu hal itu kepada kita. Baik. Idzan fa mana sifatullah taala, dan demikian bahwa ketahuilah bahwa makna sifat-sifat Allah itu diketahui dan wajib diimani. Dah. Adapun kaifiyahnya bahwa majhulatunana. Adapun kaifiyahnya itu kita tidak tahu. Bukan berarti kaifiyah tidak ada, tapi tidak diketahui oleh makhluk. Maka oleh sebab itu yang sering kita sebutkan ungkapan Imam Malik ketika ditanya dengan istiwa, ketika dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman as-Istawa, Allah itu beristiwa di atas aras. Ada orang bertanya, bagaimana istiwanya Allah? Dia tanya bagaimana istiwanya Allah? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa itu maklum. Apa yang maklum? Diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimana kaifiah hakikat apa istiwa Allah itu tidak diketahui oleh makhluk, tapi punya kaifiah hanya Allah yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat istiwa Allah itu wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian apalagi? Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikat sifat Allah itu enggak boleh, bid'ah itu. Karena kenapa dipertanya? Kan sesuatu yang tidak mungkin dijawab, kenapa ditanyain? Ya kan? Karena pertanyaan itu memancing orang untuk berbicara tentang apa? Tentang kaifiyah. Sedangkan kaifiyah itu enggak ada jalan untuk mengetahuinya. Tidak ada wahyu, tidak ada penjelasan. Nah. Baik. Ini kita berhenti dari bagian yang ketiga ini, waktu ini. Ya. Tapi insyaallah nanti kita sambung manhaj Jahmiyah dan murid-murid mereka dan nama dan sifat-sifat Allah. Tapi kita selesaikan ini. Saya tidak membaca. Kemudian berikutnya adalah bahwa salaf dalam menyatakan sifat-sifat Allah itu tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tadi sudah kita sebut di kaidah yang pertama kan? Jadi kita mengimani sifat Allah itu bukan berarti kita mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Itu tidak boleh. Membawa pada kekufuran. Karena banyak ayat yang tadi kata-katakan. Idaisa kami silisye. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Wala tatribu lillahi amsal. Jangan kamu berbuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Ya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu Allah itu? Apakah kamu memiliki ada tahu? Apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah? Itu maksud ingkari. Jadi tidak ada sesuatu pun makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah, dan juga sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Nah, ini poin yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran Allah. Ya, pemanya istiwa Allah sesuai dengan kebesaran Allah, dengan sifat Allah, dengan zat Allah, tidak seperti istiwa dan sifat makhluk. Yang kelima adalah yaitu bahwa thariqah Ahlus Sunnah Jamaah dalam sifat, ya, yusbitun nilai min sifat wa ma yanfu anhu minan naqs wa thariqal kitab was sunnah. Jadi kunci Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat, ini kayaknya Syekh mengulang ini poin yang pertama dengan poin yang kelima ini, bahwa thariqah Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat atau menafikan dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah bersumber kepada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Taib. Ya, seperti sifat-sifat mampi di sini yaitu, ya, wala yuzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun dari makhluk ini. Berarti itu lawannya apa tadi? Ha? Kemahaadilan Allah. Nah. Wala ta'khudhu sinatu wala naum. Ini sudah kita buat contoh tadi. Berarti menunjukkan tentang kesempurnaan apa? Maha hidupnya Allah, sifat hidupnya Allah dan kayyumiyah Allah. Baik. Demikian. Ya, waktu yang batas kita, mohon maaf. Ya, kali ini kita hanya membahas tentang kaidah-kaidah dalam sifat Allah, ya, contoh-contohnya sedikit. Insyaallah kita jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi insyaallah dalam pembahasan manhaj Jahmiyah, ya, dan turunannya, mazhab turunannya dalam mengenai sifat-sifat Allah, ya. Tolong ingat nanti kepada kajian yang akan datang, tapi akan datangnya kita belum tahu nih. Baik, mohon maaf, pertanyaan dikumpulkan saja dulu, ya, kita belum bisa menjawab. Ya, nanti ketinggalan, kalau ketinggalan kereta juga bisa naik bis, tapi kalau ketinggalan pesawat naik bis ini lama nyampe ini. Ya. Baik, mohon maaf pada ikhwan semua, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah antum luangkan untuk hadir dalam pengajian sore hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang jelas, mohon maaf atas penjelasan dan kekurangan tersebut. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.